Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَمَا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَ السَّلَامَةِ yang dilihat oleh Fatul Aziz Syekh Dr. Sari Ibn Bawzan Ibn Abdillah Al-Bawzan Habib Tawlu Ta'ala. Dalam alih Habib Tawlu Ta'ala, kama ikhtalahu fi kubuli taubati zindiq. Sebagaimana para ulama berbeda pendapat tentang apakah diterima taubatnya seorang yang zindiq atau seorang yang munafik. Wawa al-munafiqul ladhi yuzhirul islama wa yufil kufra. Itu seseorang munafik, yang yaitu orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Ya, sholat, puasa mungkin ya. Menampakkan keislaman, namun menyembunyikan kekafiran. Tentunya kekafiran itu bisa dilihat dengan apa? Dengan perkataan dia, kan? Kelihatan. Fakilah, maka sebagian pendapat menyatakan la tuqbal taubatuhu. Seorang taubatnya seorang munafik. Ini sebagian ulama menyatakan tidak diterima taubatnya. Li'annahu la yubayyinu minhu ma yadharu ruju'uhu ila Islam. Karena tidak ada bukti apa yang dia tampilkan, apa yang dia tampakkan dari kembali kepada Islam. Seorang yang munafik, taubat atau tidak taubat sama saja ya kan. Tetap dia menampakkan keislaman. Seperti orang Islam. Orang-orang umumnya Islam ya kan. Salat, puasa, mungkin zakat ya. Sehingga tatkala dia bertaubat, ya orang tidak tahu ya kan. Tidak ada buktinya. Karena hari-hari dia menampakkan keislaman. Adapun kekafirannya dia pendam di dalam hati. Wa Allah Ta'ala yaqul sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 16, illalladzina tabu wa asrafu wa bayyanu, kecuali orang-orang yang mereka bertobat dan mereka memperbaiki dirinya dan menerangkan tentang apa yang dia katakan dari kekeliruan dan kekafiran. Maka saya menyatakan faida adharat taubat dan yazid ala makana kablah. Jika seorang nabi tersebut menambahkan taubat, dia bertobat, maka tentunya tidak akan menambah. apa yang ada pada sebelumnya dari sejak awalnya. Sama saja. Dia tobat atau tidak tobat. Ya. Bahwa idharu Islam wa ikhfa'i kufri. Yaitu sejak awalnya dia menambahkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Ini pendapat sebagian ulama tetap tidak diterima tobatnya. Wakilah dan sebagian ulama yang lain menyatakan tuqbalu tobatul zindiq. Tobatnya seorang yang zindiq, seorang yang munafik diterima. Dikali ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 145 sampai 146. Innal munafiqina fi dzalikal asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira illal ladina tabu aslahu wa aslamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minina wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Dan orang-orang munafik, sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak yang paling bawah di neraka. Dan mereka tidak mendapatkan pertolongan. Illa ladina tabu aslahu wa tasamu billah. Kecuali orang-orang yang bertobat. Ya, dan memperbaiki diri. Dan berpegang teguh kepada Allah. Dengan tali Allah. Wa akhlasu dinahum lillah. Dan dia mengikhlaskan ibadah mereka, agama mereka hanya kepada Allah saja. Faulaika ma'al ladina, faulaika ma'al mu'minina. Maka mereka bersama orang-orang mukmin. Wasawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Dan niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada orang-orang mukmin pahala yang agung, yang besar. Maka saya menyatakan wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kafa 'anil munafikin lima azharu minal Islam. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan, yaitu tidak dihukum orang-orang munafikin yang mereka menampakkan keislaman. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghukum orang-orang munafik yang menampakkan keislaman. Ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Maksudnya saya berantem kepada pendapat yang terakhir insyaAllah. Wa minaz zanadakati al-hululiyah. Dan dari bentuk perbuatan munafik, yaitu al-hululiyah. Seseorang mempunyai keyakinan atau mempunyai akidah hululiyah. Hululiyah ini yaitu Allah bisa menitis kepada makhluknya. Ya. Allah menitis kepada manusia. Allah menitis kepada binatang. Allah menitis kepada pohon dan sebagainya. Maka ini termasuk keyakinan munafik, ya. Karena tidak bisa. Keyakinan adalah keyakinan yang batil. Allah sebenarnya tidak bisa menitis kepada makhluknya. Karena Allah sebenarnya ba'in anil khalqi. Allah sebenarnya jauh dari makhluknya, ya kan? Tidak akan menitis, tidak akan bersatu dengan makhluknya. Ini namanya hululiyah. sebagaimana yang diyakini oleh sebagian ahli tarekat, ya kan. Allah sematkan Yesus kepada Nabi Muhammad misalnya, sehingga demikian rupa sehingga menyatakan bahwasanya dunia ini, alam ini tidak akan tercipta kecuali karena adanya Nur Nabi Muhammad, ya. Ini apa? Menjunjung derajat Nabi Muhammad SAW kepada ketuhanan. Atau Allah SWT menitis ke binatang-binatang, sehingga mereka menyatakan, tidaklah aku menyembah anjing kecuali ada dia. Berkeyakinan menitis kepada binatang-binatang. Allah SWT menitis kepada binatang-binatang. Ya, itulah. Ya. Menitis ke patung-patung. Sehingga tidak apa-apa. Menyembah patung, menyembah binatang, menyembah anjing. Karena ada di sana. Menitis. Makanya adalah keyakinan kekufuran. Musyrik. Sehingga mereka apa? Menghalalkan. Gak apa nyembah patung. Gak apa nyembah binatang, nyembah sapi. Karena adanya akidah menipis. Oke. Keyakinan yang rusak. Keyakinan kufur. Sehingga mereka kalau ditanya, kamu nyembah apa? Nyembah ini dan itu. Ini hakikatnya ini. Karena apa? Menitis. Tidaklah apa yang aku lihat pada seluruh alam ini adalah kecuali dia. Ini apa? Akidah ululiyah. Allah menyatu kepada menitis ke makhluknya. Atau hampir seperti wahdat wujud, ya kan, hampir sama. Wal ibahiyatu, dan juga keyakinan kekufuran yaitu atau kemunafikan yaitu ibahiyah, yaitu keyakinan apa-apa boleh dilakukan, tidak ada larangan, mau kufur mau beriman, mau makan yang haram, mau makan yang halal, sama saja, semuanya boleh. Sehingga apa? Orang seperti ini tidak ada tatanan, tidak perlu tatanan, tidak perlu ada aturan, ya, karena semuanya dianggap boleh. Tidak ada apa yang mengharamkan segala sesuatu, ya. Nikah sudah sembarangan dengan mahramnya, dengan ibunya. Ini ibahiyah. Maka keyakinan sebenarnya adalah keyakinannya kufur. Kemudian wa man yufaddilu madbu'ahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk juga orang-orang yang melebihkan, mengutamakan orang yang diikutinya, imamnya, pemimpinnya daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melebih-lebihkan, mengutamakan pemimpin, mengutamakan orang-orang yang diikutinya di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya ikut pemimpin, pokoknya ikut orang yang diikuti walaupun bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini keyakinan kekufuran. Apa jare pengikutnya diikuti ya. Walaupun bertentangan dengan perintah Rasulullah SAW. Walaupun bertentangan dengan syariat Islam. Dijalankan. Makanya seperti ini termasuk akidah zindik atau munafik. Kemudian bentuk kemunafikan lagi yaitu waman yara annahu idza hasalat lahul ma'rifah sakata anhul amr wa nahyi, yaitu seseorang yang berpendapat bahwa jika dia telah menginjak kepada ma'rifah atau hakikat apa, maka dia telah gugur kewajiban dan larangan. Ini adalah keyakinan orang-orang sufi ya, kalau sudah sampai ke ma'rifat atau hakikat, maka dia telah gugur dari perintah dan larangan. Maksudnya apa? Dia sudah tidak memakai syariat lagi. Sudah tidak terkenai perintah sholat, tidak terkenai perintah zakat puasa, dan juga tidak terkenai larangan. Mau berbuat apa saja boleh, karena dia telah mencapai ma'rifat atau hakikat. Maka yang seperti ini adalah keyakinan munafik, kekufuran yang bisa mengeluarkan dari Islam. Sehingga kita lihat tampilannya seperti seorang yang beragama, ternyata ya kelakuannya seperti itu ya. Ya, seperti kelakuannya seperti ahlul maksiat. Tidak pernah menjalankan syariat. Selalu menentang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Au anna idza hasalat bil ma'rifah jazalahu tadyin bidinil yahudi wa nasara wa amsalahum minatawa'il ma'rifati anil islam min gulati sufiyah wa barihim. Atau adanya orang-orang yang berkeyakinan apabila dia telah sampai kepada ma'rifat, tingkatan ma'rifat, maka dia boleh untuk beragama saja, apa saja. Apakah itu dia beragama Yahudi atau beragama Nasrani atau beragamanya orang-orang musyrikin. Maka tidak mengapa. Maka ini termasuk dari keyakinan zindiqah atau kemunafikan. Dan ini ada pada sekte-sekte yang menyimpang dari Islam. Mereka yang menyimpang dari ghulati sufiyah, dari kelompok sufi yang ekstrim dan yang selain dari mereka atau semacam dari mereka. Kemudian poin berikutnya, kalau saya habis dulu dalam kama ikhtalafa al-ulama'u rahimahullah fi sihati islami tifli al-mayyisi bawubu' irritati minhu. Sebagaimana juga para ulama bersisi pendapat rahimahullah tentang perkara apakah sah keislaman seorang yang anak kecil yang tamjiz. Tamjiz itu umur 7 tahun sampai balik, sebelum balik ya. 7 tahun sampai kira-kira sebelum balik 16 tahun misalnya. Ini usia tamyiz. Apakah keislaman mereka sah? Begitu juga kalau anak kecil tersebut usia tamyiz umur 7 tahun sampai 16 atau 15 tahun kemudian dia murtad, apakah juga kemurtadannya juga sah? Ini terjadi silang pendapat di antara para ulama. Karena belum apa? Belum balik ya. Kalau sudah balik ini sudah tidak ada ikhtilaf lagi ya kan. Kalau sudah balik, ya sudah sepakat. Ya. Adapun anak kecil yang belum balik, atau masih tamyiz, umur 7 tahun, sampai 15 atau 16, maka fakihlah sebagian ulama berpendapat tasulu min hurijatu ida ittagaba syai'an min asbabiha. Maka terjadi rijah atau kemurtadan pada anak kecil tersebut apabila memang dia telah melakukan salah satu dari sebab-sebab kemurtadan tersebut. Di anna man soha islamahu sohat rijatuhu. Karena barang siapa yang sah keislamannya, maka sah juga kemurtadannya kan. Sama ya. Sama Islam juga sah murtad kalau dia murtad. Wal mayyitu yasihu islamuhu. Sedangkan mayyit, seorang yang tamyiz, anak kecil yang tamyiz, maka sah keislamannya. Yasihu riddatuhu, maka sah juga kalau dia murtad, menjadi murtad. Lakin la tuqbal hatta tustatabu, hatta tustataba ba'da al-bulughi. Akan tetapi tidak diterima. Lakin la tuqtal. Lakin la yuqtal. Akan tetapi anak tersebut tidak dibunuh. Tidak dihukum bunuh karena murtadnya. Hatta tustataba ba'da al-bulugh, sampai dia dimintai tobatnya setelah umur balig. Setelah dia balig baru diminta tobatnya. Sehingga anak tamyiz yang murtad itu tidak semata-mata langsung dihukum ya. Namun apa? Ditunggu sampai balig kemudian diminta tobatnya. Yuhmilu salah satu ayam. Kemudian diberi tempo tenggang waktu 3 hari. Fa'intaba kubilat taubatu. Apabila dia taubat, maka diterima taubatnya. Yaitu setelah balik. Wa'in bakia ala ridatihi kutila. Dan jika dia tetap di atas kemurtadannya, maka dia dihukum bunuh. Ini oleh penguasa kaum muslimin yang menegakkan syariat Islam. Sehingga anak kecil yang tamyiz 7 tahun sampai 15 atau 16 tahun murtad, maka tidak maka langsung dihukum. Namun ditunggu sampai usia balig. Setelah mencapai usia balig, maka diminta tobatnya, dinasihati, dibuka pikirannya, diberikan pelajaran selama 3 hari agar bisa mempertimbangkan dan memikirkan akibat dari perbuatannya. Jika dia bertobat maka diterima, namun jika dia tetap di atas kemurtadannya maka mendapatkan hukuman. Kemudian penyebutannya bakat ihtilafu fi man taraka sholata tahawunan ma'ikrarihi bi wudu biha. Dan juga para ulama berselisih pendapat tentang orang-orang yang meninggalkan sholat karena malas, menyepelekan. Bersamaan dengan itu dia mengakui bahwasanya sholat itu adalah suatu kewajibannya. Suruh sholat malas, menyepelekan. Bagaimana ini hukumnya? Maka para ulama berpendapat. Basrohi maka asyik langsung mengambil pendapat yang sohi, yaitu anahu yakfur. Maka pendapat yang sohi bahwa misalnya dia telah kufur, meninggalkan sholat karena menyepelekan, malas dan sebagainya. Maka dia telah kufur. Dikalihi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Perbedaan antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Jadi seorang yang meninggalkan sholat, berarti dia telah syirik, telah kufur. Itu sahih tentunya. Ya. Waqaluhu sallallahu alaihi wasallam juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salatu." Wa man taraka faqad kafara. Perjanjian antara kita orang-orang Islam dengan antara mereka, perbedaan antara kita dengan mereka, yaitu orang kafir, yaitu as-salatu, yaitu salat. Faman tarakaha faqad kafara, maka barang siapa telah meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Ahrad ya Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Sehingga ini sebagai tambih atau sebagai perhatian kepada kita semua. Kita selalu memohon kepada Allah SWT. Itu bisa apa? Diberikan kekuatan hidayah. Selalu menjalankan perintah-perintah Allah SWT. Ya. Karena bukan kekuatan kita. Semata adalah hidayah dari Allah SWT. Kalau mengandalkan kekuatan kita, kesehatan kita, setelah kita sakit, lemah, hasilnya apa? Hasilnya, ya, gokro ya kan? Kemudian meninggalkan sholat. Padahal, dia apa? Pikirannya masih sehat, masih jernihnya. Maka para ulama menyatakan, seseorang itu selama ini tambahnya, selama pikirannya masih sehat, masih normal, maka tetap ada kewajiban sholat. Walaupun dirinya sakit, walaupun dirinya dalam keadaan apapun keadaannya ya, di penjara, di rantai, di borgol, sebagaimana Imam Ahmad ya, di dalam penjara sakit. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di Borgol. Apa yang bisa diperbuat, diperbuat ya. Tidak bisa wudu maka tayamum. Tidak bisa bergerak, rukuk sujud, ya duduk ya. Tidak bisa rukuk sujud, ya dengan isyarat. Dengan isyarat. Hingga tetap kewajiban untuk sholat. Berbaring, mungkin karena stroke ya, tidak bisa digerakkan, badannya dengan isyarat. Mana yang bisa digerakkan, digerakkan. Tetap dia membaca bacaan sholat itu kalau mampu. Kalau enggak mampu, maka dengan hati. Selama akalnya masih sehat, masih waras, maka tetap kewajiban sholat ada pada dirinya. Ya, kita terus memohon kepada Allah SWT. Enggak sebagai salah satu doa agar kita terhindar dari haram. Tahu haram-haram itu masa-masa jompo. Tua kemudian pikirannya sudah hilang ilmunya. Hilang ilmunya. Jadi kita selalu mohon perlindungan kepada Allah SWT minal haram. Yang dulunya berilmu karena usia-usia haram jompo sudah hilang semuanya. Seperti anak kecil lagi hilang ilmunya. Maka kita berlindung kepada Allah SWT dari umur yang demikian. Maka sebaik-baik orang diibaratkan dalam keadaan pikirannya sehat. Masih bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebaik-baik kondisi keadaan. Walatamutula ila antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Sehat akal pikirannya masih bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh melanjutkan salam alaih habibullah ta'ala wali kuali ta'ala dan juga firman Allah SWT di dalam surat Al-Mudassir ayat 42 sampai 43. Ma salalakum fi safar kalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka safar? Maka mereka menjawab, lalu lam naku minal muslim, dahulu kami bukan termasuk orang-orang yang menjalankan sholat. Sehingga orang yang meninggalkan sholat ini menjadikan sebab masuk ke dalam neraka sakon. Ini dalil dari Al-Quran. Sehingga orang yang meninggalkan sholat benar-benar terancam keadaannya nanti di akhirat. Qala ta'ala dan juga firman Allah ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 11. Fa in tabu aqamu sholata wa atamu zakata fa ikhwanukum fiddin. Maka jika mereka bertobat dan menegakkan sholat, mengerjakan sholat dan juga memberikan zakat, maka mereka adalah saudara kalian di dalam agama. Sehingga seorang kafir yang bertobat masuk Islam, maka akan dianggap menjadi saudara se-Islam, seagama, kalau dia menegakkan sholat dan memberikan zakat. Sehingga ciri seorang Islam ya apa? Ya mengerjakan sholat, menegakkan sholat. Dan juga memberikan zakat. Dan juga ini ya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Asy'ari menyatakan wa dalalatil ayatul karimatu ala anna man lam yakumis sholata walaisa min ihwanina fiddin. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang tidak menegakkan sholat, tidak mengerjakan sholat, maka bukanlah saudara kita di dalam agama. Bukan saudara seagama. Walam yukol dan juga tidak dikatakan wakaru biwujud di sholat. Walaupun dia mengakui wajibnya sholat. Tidak. Ada pendapat yang menyatakan bahwasanya seorang yang tidak sholat karena menyepelekan atau bermalas-malasan tidak masuk ke dalam kekafiran selama dia mengakui tentang wajibnya sholat. Ini satu pendapatnya. Maka dibantah dengan oleh Asy-Syaikh di dalam keterangan ini. Walaupun mereka mengakui wajibnya sholat, namun tidak menjalankan sholat, ya sama saja ya kan. Tetap masuk di dalam kekufuran. Wa inna ma qala akan hanyalah firman Allah SWT yaitu wa aqimus shalah sampai dia menegakkan sholat. Itu mengerjakan sholat. Bukan sampai dia mengakui wajibnya sholat saja enggak. Namun dia benar-benar melaksanakan sholat itu sendiri. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dunia Islam ma'ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah." Islam tertegak di atas lima pokok, lima dasar. Yaitu persaksian bahwasanya tidak ada sembahyang yang boleh disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga menegakkan sholat. Dan hadis. Walam yukol dan juga tidak dikatakan. Yasin menyatakan. Walam yukol dan tidak dikatakan. Wal ikaru fi wujubi sholat. Dan dia walaupun dia mengaku tentang wajibnya sholat. Wa inna makola akan tetapi. Nabi Sulaiman berkata. Wa iqamis sholat. Dan dia menegakkan sholat. Sehingga pengakuan saja tanpa melaksanakan maka belum teranggap. Belum teranggap dia sebagai seorang yang Islam. Belum teranggap sebagai seorang yang Muslim. Saya percaya benar, saya ngakui tentang wajibnya sholat. Tapi kenapa enggak melaksanakan? Ya tetap saja ya kan. Terjadi dia di dalam kekufuran. Sebaliknya seperti orang nafik tadi ya kan. Dia menyembahkan kekufuran. Namun dia melaksanakan salat. Ya hukum Islam ini apalah, berdasarkan dohirnya ya kan, berdasarkan dohirnya. Sehingga apa, seorang munafik tidak bisa dihukum ya kan. Kenapa? Dia menampakkan keislaman, sholat. Sebaliknya, walaupun dia Islam, namun dia tidak menampakkan keislaman, tidak sholat, ya. Kena hukuman ya kan, seperti itu. Karena seorang munafik ini apa? Ini perkaranya dengan Allah SWT yang namanya batin, ya kan? Siapa yang tahu? Kecuali kalau memang dia terbukti dengan perkataan, dengan perbuatan, baru yang ditegakkan hukum. Adapun dia menegakkan sholat, melaksanakan sholat ini tetap, ya kan? Tidak terkena hukuman meninggalkan sholat. Walaupun mungkin di dalam hatinya dia tidak mengakui kewajibannya ya. karena sebagai seorang munafik, namun dia menampakkan zahirnya ya kan salatnya, maka dihukumi salat dia seperti itu. Sebaliknya seorang Islam yang mengaku Islam namun dia tidak salat, yaitu tadi tetap terkena hukuman walaupun dia mengakui wajibnya salat. Maka saya menyatakan selanjutnya waqad kasra yauma at-tahawunu bis-salat wa takasulu anha. Maka sungguh telah banyak hari ini adanya orang-orang yang menyepelekan, bermalas-malas mengerjakan salat. Wal amru khatirun jiddan, maka perkara ini benar-benar membahayakan. Berbahaya apa? Berbahaya dirinya kan. Membahayakan dirinya di dunia dan di akhiratnya. Ya mungkin kalau di dunia karena dia hidup di bawah pemerintah yang tidak menaikkan hukum syariat, maka mungkin dia ya tidak apa-apa ya kan. Tapi nanti di akhirat dia tidak akan lepas dari perkara ini di hadapan Allah SWT. Lebih-lebih kalau dia hidup di bawah pemerintahan yang menegakkan syariat Islam, dia tidak akan selamat kecuali dia bertobat. Wajib ala man yatahawuna atau man yatahawun bisolati ayatu wa ilallah. Maka wajib atas seorang yang menyebalikan sholat untuk bertobat kepada Allah SWT. Wa yungkidu nafsahu ilanna minannat, dan adalah dia berlindung diri dari neraka. Itu dengan apa? Dengan menegakkan sholat, menjalankan sholat. Fa inna sholata hiya amudul Islam, karena sholat adalah pokok tiang Islam. Wa hiya tanha anil fahsai ma munkar asam, dan sholat ini bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan dosa-dosa. Gimana nih seorang yang sholat kok masih melakukan perbuatan keji, melakukan perbuatan dosa, tambah lagi kalau nggak sholat ya kan. Orang yang nggak sholat sendiri sudah terjatuh ke dalam perbuatan yang sangat besar, mengeluarkan dia dari keislaman. Ini kalau nggak sholat. Sehingga kita masih tetap dituntut untuk apa? Terus belajar bagaimana menjadikan sholat kita ini bisa mencegah perbuatan keji dan dosa. Ya, salah satunya kita berusaha ya, untuk mengerti apa yang kita baca dari doa-doa, dzikir-dzikir di dalam sholat. Sekarang sudah banyak segala sesuatu diterjemahkan. Beli buku-buku ya. Ini artinya apa sih? At-tahiyat, rukuk, sujud, Al-Fatihah, sudah diterjemahkan semua ya. Tinggal kita kesungguhan. Sungguh-sungguh untuk belajar. Kata apa yang kita ucapkan enggak tahu artinya ya. Gimana? Enggak menjiwai ya. Sehingga tetap saja apa yang kita laksanakan dari kekejian enggak awal. Enggak membekas sholat yang kita kerjakan. Karena kita tidak tahu maksudnya. Tidak tahu tentang apa yang terkandung di dalam sholat itu sendiri. Sehingga orang yang tahu tentang artinya, bisa memahami tentang bacaan-bacaan sholat, maka ya mending lah. Lebih. Artinya lebih banyak ya. Bisa menjaga perbuatan keji dan dosa daripada orang yang tidak tahu tentang maksud hati di dalam doa-doa, di dalam sholat itu sendiri. Kemudian yang dimaksud dengan iqamah sholat, menegakkan sholat, ya sudah harus tahu rukun-rukun sholat apa, sunat-sunat sholat itu apa, kewajiban-kewajiban sholat itu apa. Ini termasuk ilmu ya. Maka akan tertegak sholat kecuali dia harus mengetahui apa rukun sholat, apa kewajiban sholat, apa sunat sholat. Tentunya dipelajari di dalam kitab fikih. Ya, kita masih dituntun untuk terus belajar. Sholat telah diserapnya yang dapat kami sampaikan pada Bapak Fatum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.